الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ عَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih pada pasal penjelasan tentang dharar adz-dzunub wal ma'asi. Dharar yang ditimbulkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan seorang hamba. Baik, sebelumnya beliau telah membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan tentang dharar yang ditimbulkan oleh maksiat, oleh dosa seorang hamba. Taib MDW nomor 13 kum, ya Allah, MDW 1 13 diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, ya, kita baca kemarin ketika kaum muslimin menaklukkan sebuah negeri musyrik, negeri kafir, ya, negeri adidaya yang sebelumnya. Maka sahabat di antara pasukan muslimin tersebut menangis. Negeri yang ditaklukkan itu negeri apa namanya? Romawi, kurang tepat. Taib 14. Taib MDW 2 nomor 8. MDW 2 nomor 8. Taib nomor 7. Apa? Ya, depannya itu. Ya. MDW36. Type 93 MD39. Siprus ya, atau Kubrus, bahasa Arabnya Kubrus ya. Bahasa Latinnya Siprus ya. Type Hasan Jelisu ya. Type MD1 nomor 3. Siapa sahabat yang menangis ketika menaklukkan Kubrus? Siapa? Abu Darda, ya. Namanya siapa? Nomor 4. Ya. Siapa namanya Bu Darda? MD2 nomor 6. Nomor MD2 nomor 10. Type MD3 nomor 14. Type nomor 12. Waimir ibni Amir, ya. Taib Hasan, ya. Wakila Amir ibni Waimir, ya. Taib Fadalu. Taib Takmili. Nomor 12. Apa yang menyebabkan Abu Darda menangis? Hari kemenangan, ya? Apa? Wallah alam. Tiga belas. Ah, biar jelas. Ya, baik, Hasan. Karena dulu orang-orang Kubrus, ya, adalah orang-orang yang digdaya, adidaya negara, adidaya, pilih tanding, tidak ada musuhnya, ya. Tetapi ketika menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hina, ya, negeri yang ditundukkan oleh kaum muslimin yang sebelumnya tidak punya kekuatan. Taib Hasan, Jelisu. Taib. Idat. Nomor 9. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Ya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ulangi lagi. Ya. Baik, Hasan ya. Hatta lam yabqa lahum udhrun, ya sampai tidak ada udhur bagi mereka. Bagaimana tidak ada udhur itu? Al-Haq sudah nampak di depan matanya. Al-Haq sudah nampak bagi dia. Tetapi mereka tinggalkan Al-Haq itu. Tanpa udhur, tidak ada udhur, tidak mau mengamalkan Al-Haq, tidak ada penghalang. Ya. Taib Hasan, jelas. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu kaum, ya. Sebelum datang itu, maka masih diberi udzur, masih diberi tenggang, ya, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib berikutnya qala rahimahullah wa fi marasilil hasan ali nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu hadhil ummatu tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha. Dan senantiasa umat ini di bawah tangan dan sitr kanaf, yakni tutup, ya, penutup dari Allah Subhanahu wa taala, masih dilindungi selama para pembacanya, yakni ahli ilmunya, tidak melakukan tamaluk, yakni mudahanah terhadap pemimpin-pemimpin, ya, mengorbankan agama untuk dunia, ya, mengorbankan agamanya, ditendang, diterjang larangan agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka selama itu tidak terjadi, maka umat ini masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yuzaki sulahauha fujaroha, dan juga selama orang-orang solehnya tidak memberikan rekomendasi pujian kepada fajir-fajirnya, jahat, orang-orang jahatnya. Qala ma lam yuhin khiyaroha asraruha, dan selama orang-orang jeleknya tidak merendahkan orang-orang baiknya, orang-orang pilihan tidak direndahkan oleh orang-orang jeleknya. Qala fa idzahum fa'alu dzalik rafa'allahu yadahu anhum. Tetapi ketika itu terjadi pada mereka, mengorbankan agama untuk dunia, memberikan rekomendasi orang-orang jahatnya, ya, orang-orang buruknya, merendahkan orang baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala angkat perlindungannya tersebut. Tsumma sallata 'alaihim jababiratahum fasamuhum su'al adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala kuasakan atas mereka orang-orang penguasa-penguasa yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim, maka mereka menimpakan azab kepada kaum tersebut. Qala thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kesulitan kehidupan dan kefakiran. Baik, sebagaimana di awal disebutkan mursal, ya, ini marasil, ya. Dan ini satu dari bentuk hadis yang dhaif, ya. Taib qala fil musnad min hadis Tsauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dan dalam musnad dari hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguhnya seorang benar-benar diharamkan, dihalangi dari rizkinya karena sebab dosa yang dia kerjakan, karena sebab perbuatan tangan dia, dosa dia menghalangi rizkinya. Taib ini, sebagaimana pasal judulnya, doror dunub ya, madorot kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. Taib qala fihi aidan anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku an tatata'a alaikumul umamu min kulli ufuq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hampir-hampir ya, umat-umat itu saling memanggil untuk menyerang kalian dari segala penjuru. Dari segala penjuru saling menyeru untuk memakan kalian, menyerang kalian, menghabisi kalian. Kama tada al akalatu ala kosatiha, sebagaimana orang-orang diseru, dipanggil untuk menghadiri hidangan makanan. Maka ya tentu orang yang diundang makan cepat kan, untuk menjawab undangan itu cepat ya kan, undangan makan segera datang ya kan. Taib kulna ya Rasulullah amin kilatin bina yauma idzin, maka para sahabat bertanya ketika itu, apakah karena sebab jumlah kita yang sedikit waktu itu, pada hari tersebut kaum muslimin sedikit, sehingga musuh-musuhnya berani untuk menyerang mereka dari segala penjuru. Qala antum yauma idzin katsirun. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalian pada hari itu sangat banyak jumlahnya. Sangat banyak jumlah kalian. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Akan tetapi, kalian ketika itu seperti buih. Buih yang ada di atas banjir ya, banjir yang besar, maka akan menimbulkan buih. Ya. Ini tidak ada pengaruhnya, seperti tidak ada. Ya. Tunza'ul mahamat mahabatu min kulubi aduwikum, dicabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Ya. Musuh kalian tidak punya rasa takut lagi kepada kalian. Meremehkan kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Sebaliknya, Allah jadikan di hati-hati kalian itu penyakit wahan. Menimpa kalian penyakit wahan. Qalu wa mal wahnu. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahatul maut. Wahan yang menyebabkan lemah kaum muslimin adalah cinta dunia dan takut mati. Ya. Sebagaimana pasal sebelumnya tentang orang-orang yang tertipu, ya, mendahulukan dunia. Ya. Maka orang yang sudah cinta dengan dunia, ya, apa saja dikerjakan. Jangankan dunia, ya. Untuk dapat dunia, ya, gaji rutin misalkan, ya, tiap bulan, dia berani ngasih umpan dulu, ngasih korban dulu, ya, ratusan juta, ya, berikan supaya diangkat jadi pegawai yang nanti tiap bulan dapat 3 juta atau demikian, ya, korbankan. Itu melanggar agama, melanggar syariat, riswah, ya kan? Jangankan dunia, ya, agama pun dikorbankan. Ini orang yang sudah cinta dunia, hubud dunia itu, ya. Nah, konsekuensinya, kelazimannya, orang yang cinta dunia, hatinya penuh dengan dunia, maka dia sangat takut dengan kematian, khawatir dengan berlebihan terhadap kematian itu. Tidak mau mati, seolah-olah ingin hidup terus. Gitu, ya. Ingin di dunia terus. Ya. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Taib. Maka ini akibat dzunub, ya, dosa, hubbud dunya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lemah kaum muslimin. Ya. Qala fil musnadi min hadithi Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmisuna biha wujuhahum wa suturahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan perjalanan Mi'raj beliau. Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit tujuh. Ya. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika naik ke langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kaum. Ya. Ini Allah tampakkan kepada beliau satu kaum yang celaka, kaum yang sengsara. Ya. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, ya. Kukunya terbuat dari tembaga. Kukunya mereka gunakan untuk mencakar-cakar wajah-wajah mereka sendiri. Mencakar-cakar dada-dada mereka sendiri. Ya. Kuku dari tulang ini saja sudah, kalau nyakar muka, sangat sakit, ya kan? Lebih-lebih kukunya terbuat dari tembaga. Seperti peso, ya. Mencakar wajah-wajah dan dada mereka sendiri, mengazab dirinya sendiri. Ya. Fakultu man haula ya Jibril, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Ya. Haula illadzina yakuluna luhuman nas wa yaquuna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging-daging manusia. Dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia. Ya. Bagaimana makan daging manusia itu? Dengan menggibahi mereka. Ya. Sebagaimana dalam Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaktab ba'dukum ba'dho," ya. "Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, ya, fakarihtumu," ya. Jangan kalian ghibah, ya. Apa itu ghibah? Menyebutkan aib yang ada pada orang lain, ya. Walaupun itu benar ada pada orang tersebut, ya. Maka itu ghibah. Ya. Apakah kalian suka? Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Kalian suka makan daging saudara kalian dalam keadaan sudah mati. Ya. Kalian cincang kehormatannya. Kalian rendahkan kehormatannya dalam keadaan tidak ada orangnya, ya, tidak bisa membela diri, ya. Mungkin orang tersebut punya alasan, punya uzur, ya. Kamu lihat secara zahir, wah dia minum botolnya botol whisky misalkan, wah fulan minum khamer, ya. Nggak tahu, ya. Sebenarnya botolnya saja, ya. Kamu langsung sebar, oh fulan ngono-ngono. Enggak tahu dia alasannya kenapa kok demikian, ya. Nah, ini orang yang zahirnya mustaqim, ya, orang yang lurus, orang yang baik, enggak boleh, ya, dibicarakan. Beda dengan orang yang mujahir, orang yang sudah terang-terangan biasa berbuat maksiat buat perbuatan dosa itu tidak malu dia. Sebutkan oleh Imam Nawawi, wal qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Ya. Celaan pada orang itu bukan ghibah pada 6 perkara. Ya. Wal qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mu'arifin wa mustaftin wa mujahirin, orang yang mentakrif, menyebutkan fulan yang misalkan dia punya cacat, ya fulan yang kakinya 3 itu rumahnya di sana, ya. Misalkan demikian, ya ini mu'arif untuk menyebutkan, ya. Ya memang dia dikenal dengan fulan yang itu gitu kan. Ya. Atau mustaftin, ya. Orang yang minta fatwa, ya. Ya mufti ada fulan berbuat demikian demikian, ya. Apa hukumnya, ya. Atau mujahir, ya. Mujahir dia sudah terang-terangan. Kemudian tidak malu dengan dilihat orang, ya. Maka disebutkan fulan itu berbuat demikian demikian, ya. Kemudian waman talabal i'anah li izalati mungkari, ya. Orang yang minta bantuan pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran, ya. Minta bantuan untuk dihilangkan kemungkarannya. Wa mutadzalimin, ya. Kemudian yang kelima, orang yang terzalimi, ya. Maka dia menyebutkan fulan berbuat zalim kepada saya, dia berbuat demikian demikian. Lupa yang keenam, apa ini? Saya tahu. Mustaftin, mu'arifin, mujahirin, waman talabal i'anati lillahi. Baik. Ngeras. Apa? Ya, muhadzirin, ya Hasan, jazakallahu khairan, ya. Muhadzirin, orang yang mentahdir, ya. Mentahdir, boleh disebutkan fulan berbuat demikian demikian, kamu jauhi, jangan deket-deket, jangan main kepada fulan, misalkan ke anak kita itu, tidak boleh kamu main sama dia, dia berbuat demikian demikian, ya, hati-hati, tidak boleh niru itu, fulan buat demikian, muhadzir, ya, taib. Nah, selain itu, Muslim itu terhormat, ya, tidak boleh dibicarakan kejelekannya. Ada kejelekan itu pada dia, ya. Memang dia berbuat jelek, ya. Kalau dia itu orangnya ya secara zahir orang lurus, ndak menampakkan kejelekannya, ndak seneng kejelekannya nampak, maka ditutupi, ya. Semoga, ya. Suatu saat dia akan hilang itu, ya. Akan berubah, ya kan? Manusia kan terus berganti keadaannya, ya kan? Suatu saat dia dapat hidayah sudah, masya Allah, sudah sadar dengan sendirinya, dia hilangkan kebiasaan itu, kejelekan itu, gitu. Baik, maka tidak boleh dibicarakan, ya. Baik, kejelekan manusia tersebut, ya. Baik, maka ini bentuk peringatan yang sangat sangat menakutkan, ya, dibanding demikian pula dalam ayat Al-Hujurat tadi Allah sebutkan bagaimana bentuk kejelekan orang yang ghibah tadi, ya. Taib. Nah, mungkin sebagian manusia itu kalau sudah terbiasa pada sesuatu, ya kan, mudah ya membicarakan lisannya, mudah ya. Kalau ibaratnya tembak itu ada musuh, itu sudah belum di pegang pelatuknya sudah bledos ya. Belum dipegang sudah ada musuh langsung bledos itu. Nah, ini ada orang yang belum tidak ditanya sudah. Ya. Lepas dulu lisannya, ya. Taib. Dan ini perkara yang banyak apa peringatan kepada kita, ya kan? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga lisan, ya kan? Nah, lisan aisar harakatul insan ya. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan, ya. Paling butuh untuk banyak di penjara ya, untuk butuh untuk paling banyak di penjara dijaga di itu lisan ya. Nah, dia paling mudah digerakkan ya kan. Taib. Wallahul musta'an ya. Taib qala rahimahullah wa fi jami' Tirmidzi min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun yakhtiluna dunya bidin. Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yakhtiluna yakni yatlubuna dunya bi amalil akhirah ya. Yakhtiluna dunya bidin yatlubuna dunya bi amalil akhirah ya. Mencari dunia dengan amalan akhirat ya. Tapi ndak khotal itu lebih tersembunyi ya, ndak terang-terangan ya, ndak jelas-jelas. Saya tak bacakan Al-Qur'an nanti bayar sekian ya. Ndak jelas, ndak terang ya. Dari kata khotala ya, disebutkan Arab khotala dzibu as-saida idza tukhfilahu. Ini seperti serigala yang dia sedang memburu binatang buruannya ya. Maka dia sembunyi-sembunyi ya kan. Ya, seperti kita berburu mau nangkap sesuatu ndak terang-terangan, kita sembunyi-sembunyi ya kan. Melakukan hilah supaya targetnya itu ndak lari ya kan. Sembunyi-sembunyi. Nah, itu khital ya. Nah, dia melakukan seperti itu ya. Nampakkan baik ya, nampakkan orang yang zuhud ya, tetapi di balik itu sangat mengharapkan dunia ya, sangat menginginkan mencari dunia ya. Ini yakhtiluna dunya bidin ya. Nah, wayal basuna linas musu kadon minalin. Nah, di antara caranya demikian ini, mereka memakai pakaian musuk, dalam riwayat disebutkan julututun ya, dengan kulit kambing ya, menampakkan takhasuf ya, menampakkan sangat sederhana, sudah tawadhu sangat sederhana sekali, pakaiannya saja sudah seadanya ya, menampakkan kebaikan ya. Qala minalini ya. Menunjukkan kelembutan ya. Yakni kinayatun an idharilin ma'anas ya. Kinayah an idharilin ma'anas ya. Menampakkan kelembutan di hadapan manusia itu sudah seolah-olah ndak butuh gitu. Seolah-olah seorang yang zuhud, orang yang ndak mengharapkan apa-apa dari manusia ya. Ini bentuk yakhtilunya tadi ya. dia menyamar itu. Qala alsinatuhum ahla minas sukkar. Lisan-lisan mereka lebih manis dibandingkan dengan gula. Ya. Itu tadi ngomongnya, bicaranya sangat, wah sudah orang yang zuhud, orang yang seolah-olah ndak noleh pada apa yang di tangan manusia sama sekali. Ya. Ini peringatan yang sangat keras ya. Lebih-lebih untuk yang berbicara ya. Sangat sangat berat ya. Peringatan yang sangat dahsyat ya. Kulubuhum kulubu dhi'ab. Hati-hati mereka seperti hatinya serigala ya. Serigala itu gambaran binatang yang ambisius ya, yang sangat ambisi ya. Ambisinya luar biasa ya. Ini hati mereka ya, itu tadi di luar pakaiannya, penampilannya, lisannya menampakkan sangat sudah tidak butuh sama sekali hidupnya, tetapi hatinya serigala, ambisius ya, sangat ambisi ya. Sangat menginginkan dunia itu. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menggambarkan ya, orang yang sangat ambisi pada dunia ini seperti serigala, ya kan? Madzibani ja'iani ya ila ursila ila ghanamin ya. Biafsad min hirsil mar'i bidunya ya. Ala dinihi ya. Nah, kulubuhum kulubu dhi'ab, yakni sadidun fi hubbid dunya wal jah. Sadidatun fi hubbid dunya wal jah. Sangat-sangat kuat. Sangat ambisius. Ya. Tentunya orang yang ambisi itu tidak diam, ya kan? Berusaha, ya. Dia kerahkan seluruh tenaganya. Ya. Seluruh kemampuannya dikerahkan untuk merealisasikan ambisinya tadi, ya. Kalau cuma kepingin, ya, itu ringan, ya kan? Menginginkan, itu. Ini ndak ambisi, ya. Hirs, ya, sangat-sangat berambisi. Ya. Akan keluar di akhir zaman orang-orang yang seperti ini. Penampilannya sangat mengesankan, ya, sangat sederhana, tetapi hatinya sangat ambisius terhadap dunia. Yaqulullah abi yaghtarun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dengan aku mereka tertipu? Ya. Yakni yaghtarun dari ghurur ya. Kemarin sudah kita bahas masalah ghurur, orang-orang yang maghrur, ya kan? Yakni adamul khauf minallah wa ihmalit taubah. Wal istirsal fil ma'asi was syahawat ya. Adamul khauf minallah ya. Hurur, bentuk hurur dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihmalit taubah ya. Mengulur-ngulur tobatnya itu nanti. Nanti di sudah tua, kalau sudah umur sekian nanti saya tobat, saya berhenti. Wal istirsal fil ma'asi wasyahwat, dan terus-menerus dilepas dirinya pada kemaksiatan-kemaksiatan dan syahwatnya. Apa yang diinginkan dikerjakan, ndak mikir apa-apa ya, apa akibatnya ndak. Pokoknya saya pengin itu sudah kerjakan ya. Itu menyenangkan langsung dikerjakan. Nah. Qala wa alayya yajtari'un ya. Yakni am alayya tajtariun ay munqati'atu adrubin ila ma huwa asna minal igtirari billah ya. Munqati'atu adrubin ila ma huwa asna minal igtirar billah ya. Yakni sudah Tidak ada permisalannya orang ini. Ya sudah habis permisalan. Permisalan yang jelek untuk dia tidak ada lagi. Sudah habis permisalannya. Dan yang lebih jelek dari perbuatan ikhtiror tadi. Ya. Lebih jelek daripada hurur. Yakni tak malu nasolihat liyak takida fikumus sholah. Ya. Hurur tadi dia tidak beramal ya kan. Dia tertipu. Tidak mau tobat sudah berbuat jelek terus menerus ya kan. Perbuatannya jelek. Sedangkan mustari dia yak malu nasolihat. Ya. Liyak takida fikumus sholah. Beramal kebaikan. Amalannya baik. Supaya dilihat oleh orang bahwa dia orang baik. Ya. Supaya dianggap. Supaya dinilai oleh orang dia orang baik. Apa tujuannya? Faya jelibu ilaikumul amwal watuh damun. Faya jelibu ilaikum al amwal watuh damun. Ya. Mujtari ini tidak semata-mata mengikuti hawa nafsunya terus-menerus dalam maksiatan. Tetapi kebalikannya dia nampakkan sholah. Menampakkan kebaikan, menampakkan amalan baik, supaya manusia menganggap dia orang baik, dia dapat harta dari kebaikannya tadi. Ya. Dan mendapatkan khidmah, mendapatkan pelayanan, karena sebab kesolahannya dia tadi. Ya. Ini bentuk yahtiluna dunya bidin di awal hadis tadi. Ya. Yatlubuna dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Qala fi fabi halaftu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fabi halaftu. Maka dengan aku, dengan diriku, aku bersumpah. Ay bi'adhamati wa jalali la bi'ghairi dhalika. Yakni dengan keagungan dan kemuliaanku aku bersumpah. Apa itu? La'ab athan ala ula'ika fitnatan tada'ul halima fiha khairon. Sungguh benar-benar aku akan utus kepada mereka. Yakni ula'ika alladzina sifatuhum dhukira fil awal. Ya. Yakni mereka yang sifatnya itu tersebut di awal tadi. Ya. Yahtiluna dunya bidin wa yalbasuna linnasi musukatan minallin alsinatuhum ahla minasukkar wa qulubuhum qulubudzi'ab. Ya. Maka orang yang seperti ini Allah akan timpakan kepada mereka fitnah tada'ul halima fiha khairon, yang orang halim yakni al-hazim, orang yang kokoh, orang yang kuat keilmuannya itu saja bingung. Ya, itu saja menjadi khairah, ya, menjadi bingung dengan fitnahnya itu, gitu, ya. Nah, lebih-lebih orang yang tidak demikian, maka akan ditimpa kebingungan yang besar, ya. Baik, kalau kalian perhatikan apa perjalanan yang terjadi, ya, dari fitnah-fitnah yang ada dalam dakwah, maka demikian ini, ya, menjadikan bingung orang-orang yang halim, ya, lebih-lebih orang-orang yang mosok terjadi demikian, ya, masa demikian, ya. Taib, maka ini peringatan, ya, akan muncul orang-orang yang seperti ini. Kalian jangan, ya, bukan maknanya ini suatu yang wajar, tidak apa-apa, itu sudah dikhabarkan oleh Rasul akan terjadi seperti itu, tidak, ya. Ini peringatan bagi kita, ya. Jangan bersifat seperti orang yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ditimpakan fitnah tadi, ya. Sifatnya itu seperti itu, ya. Orangnya itu seperti demikian tadi, maka kalian jauhi sifat-sifat yang mengharuskan mendapatkan fitnah tersebut. Ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna nas'alullaha taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.